بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama hikmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-9, ya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, fa'andhir asyirataka al-aqrabin, ya, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau alaihissalatu wassalam pertama mengumpulkan paman-paman beliau. Beliau mengumpulkan paman-paman beliau, mengajak paman-paman beliau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada beliau sebagai seorang nabi. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk meyakini adanya pembalasan. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam juga berdakwah di tengah-tengah masyarakat kota Makkah. Beliau naik ke bukit-bukit untuk menyampaikan apa yang menjadi risalah beliau. Dan telah kita jelaskan bahwa pada hakikatnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah berbeda dengan dakwah dari rasul-rasul terdahulu. Ya, beliau alaihi salatu wasalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk peribadahan kepada yang selain Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus seorang rasul kepada setiap umat di mana mereka menyeru, ya, "An i'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Maka beliau pun mendapatkan tantangan, dan tantangan yang paling besar ketika itu ternyata datang dari paman beliau Abu Lahab. Abu Lahab mencerca dan mencaci maki beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu surat yang berbicara tentang Abu Lahab. Ya. Demikian juga berbicara tentang istri Abu Lahab yang juga bersemangat untuk membantu suaminya dalam kekufuran. Baik, ini adalah pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Selanjutnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas insyaallah di pertemuan kali ini, ya, bagaimana usaha-usaha kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tentunya mereka merasa gerah dengan dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala yang sudah mereka sembah sejak lama. Ya, tentu ini merupakan ajakan yang revolusioner. Ajakan yang sangat mengubah kebiasaan mereka. Maka muncul kegelisahan di tengah-tengah mereka, mereka pun mulai merancang usaha. Bagaimana caranya agar Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ini dakwahnya tidak diterima oleh manusia. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mereka tidak membungkam Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saja dengan kekerasan misalnya? Ya, panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian penggal kepalanya selesai. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan keadaan bangsa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kabilah, punya suku. Yang tentunya sukunya itu tidak tinggal diam. Walaupun mereka ya mungkin masih berada dalam kekufuran, akan tetapi keterikatan kekeluargaan antara mereka ya menyebabkan mereka akan memberikan perlindungan. Walaupun berbeda keyakinan, walaupun tidak sama agamanya. Tapi mereka punya apa? Kefanatikan, kesukuan. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wasalam ya selamat. Artinya tidak langsung dipersekusi. Tidak langsung didatangi, kemudian dipenggal kepalanya, dibunuh. Tidak. Kenapa? Karena orang mikir-mikir, kalau mau membunuh Nabi SAW berarti akan berhadapan dengan keluarga beliau. Ya, berhadapan dengan Banu Hashim atau Banu Abdul Manaf yang lebih besar cakupannya. Oleh karena itu, ya ini diantara hikmahnya Rasul SAW diturunkan oleh Allah SWT di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, mereka memiliki kefanatikan keluarga yang luar biasa. Yang ini ya, selain memang ada sisi negatifnya, namun di awal-awal dakwah ya ini memberikan keberuntungan bagi dakwah atau memberikan keuntungan bagi dakwah. Ya, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy tidak berani untuk langsung mengeksekusi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagaimana kita sering sampaikan, tidaklah eksekusi atau keputusan untuk mengeksekusi itu muncul melainkan setelah wafatnya Abu Talib, ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya di awal-awal atau menjelang beliau hijrah baru ada keputusan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tekniknya pun caranya pun bukan satu dua orang yang membunuh, tapi dibunuh ramai-ramai. Jadi perwakilan-perwakilan kabilah datang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar keluarga beliau alaihi salatu wasalam tidak ada atau tidak berani untuk meminta pembalasan atau tidak berani untuk membalas. Baik. Sehingga mereka karena tidak bisa langsung mengeksekusi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bermusyawarah. Ya, bertukar pikiran bagaimana ini caranya agar manusia tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, apalagi ketika itu sudah mendekati musim haji. Ya, namanya musim haji, orang-orang berdatangan, berduyun-duyun datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji, ya, haji jahiliyah ketika itu yang sebagiannya masih apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Nah, maka mereka sangat mengkhawatirkan dengan datangnya manusia ke kota Makkah kemudian dimanfaatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan pasti dimanfaatkan oleh beliau. Ya. Beliau ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan, ya beliau selalu berusaha. Beliau selalu berusaha bagaimana caranya agar dakwah Islam ini sampai kepada mereka, dakwah tauhid ini sampai kepada mereka. Maka berkumpullah para pembesar Quraisy ini di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah pembesar mereka. Kita ingat kisahnya penghancuran Ka'bah. Ketika mereka ingin merekonstruksi Ka'bah, ya mereka ragu untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu harus dihancurkan terlebih dahulu baru dibangun kembali. Maka siapa yang pertama kali berani untuk menghancurkan Ka'bah? Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, beliau ini ayahnya sahabat yang masyhur Khalid ibn al-Walid. Jadi bapaknya memang pembesar ya, anaknya juga panglima, Khalid ibn al-Walid. Ini adalah putranya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, tapi bapaknya meninggal dalam kekufuran ya. Walid bin Mughirah ini akhirnya meninggal dalam kekufuran. Tapi anaknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sebagai Saifullah, ya Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Walid ini mengatakan kepada para pembesar Quraisy, kita harus punya kata sepakat. Ya, Muhammad ini mau kita sebut sebagai apa? Ya, apakah kita sebut kita harus punya satu kata, kita harus satu kata. Ya, bagaimana caranya agar Muhammad ini dijauhi oleh manusia? Jangan kemudian masing-masing di antara kita menyebut Muhammad ini dengan satu sebutan, sementara yang lain menyebut dengan sebutan yang berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya ada sebagian yang mengatakan, oh kalian jangan mendekati Muhammad, Muhammad itu penyair. Sementara yang lain mengatakan, jangan dekati Muhammad, Muhammad itu dia adalah orang gila. Nah, ini kan berbeda. Bagaimana orang gila jadi penyair? Ya, ada ketidakkonsistenan. Berarti kita harus apa? Harus sepakat terlebih dahulu. Ini Muhammad ini harus kita juluki apa biar orang ya menjauhi dakwahnya. Nah, ini memang kebiasaan mereka ya, kebiasaan orang-orang yang ingin menjauhi manusia dari kebenaran, mereka akan memberikan lakop. Apa lakop itu? Julukan, ya. Memberikan gelaran-gelaran yang jelek bagi orang-orang yang menyampaikan dakwah. Ya, kalau dulu mungkin Rasul dibilang apa orang gila, penyair atau apa. Kalau di zaman kita apa istilahnya mereka untuk menjauhi orang-orang yang mengajak kepada Islam yang benar, Islam yang murni, mengajak kepada tauhid, mereka katakan, oh si fulan radikal. Nah, jadi inilah pentingnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tuh belajar sirah. Jadi belajar sirah tuh bukan menghafal tanggal ini terjadi apa, enggak, bukan hanya itu. Tapi sesungguhnya sejarah itu selalu berulang, berulang, berulang. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang untuk menjauhi dakwah memberikan lakop-lakop kepada jelek kepada Rasulullah, sekarang pun demikian. Cuma beda zaman, bedalah panggilannya ya. Mereka kalau dulu orang gila, penyair ya, kalau sekarang apa? Radikal, ekstremis, kadrun. Ya. Ya, mungkin kalau yang di Malaysia nggak tahu apa kadrunnya. Kadrun itu istilah di Indonesia. Ya, istilah di Indonesia. Kalau orang-orang berpegang teguh dengan ajaran agama, itu dijuluki oleh mereka dengan kadrun. Kadal gurun. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi di masa kita? Barakallahu fikum. Ini adalah pengulangan-pengulangan. Makanya penting bagi kita belajar sejarah. Ya, agar kita paham apa yang harus kita lakukan. Baik, kembali ke Al-Walid Ibn Mughirah tadi. Khawanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, akhirnya dia mengatakan kepada para pembesar, kita harus punya kata sepakat. Apa yang hendaknya kita berikan? Lakop apa yang hendaknya kita berikan kepada Muhammad ini? Agar orang-orang menjauhinya. Agar orang-orang menjauhinya. Maka mulailah muncul ide demi ide dari mereka. Ya, kemudian di antara mereka ada yang memberikan ide. Kita katakan bahwa dia adalah kahin, dukun. Ya, dukun atau peramal, ya, fortune teller. Nah, maka kemudian Al-Walid mengatakan, tidak, demi Allah, dia ini bukan dukun. Ya, kita telah melihat bagaimana kondisi para dukun, ya. Jadi para dukun di masa itu sudah ada, ya, praktek perdukunan di masa itu sudah ada, ya. Dan mereka tahu bahwa kondisi dukun itu seperti ini keadaannya. Dan tidak terdapat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak akan percaya kalau Muhammad ini dukun. Ya, apalagi yang dikatakannya bukan mantra-mantra. Yang namanya dukun dia membaca mantra-mantra. Ya, adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca mantra-mantra. Ya, makanya ide ini tertolak. Ya. Dan dukun sendiri ya haram hukumnya dalam Islam. Praktek perdukunan haram hukumnya dalam Islam. Kita perlu jelaskan kepada kaum muslimin karena sebagian di antara kaum muslimin masih ada yang ya melakukan praktek-praktek perdukunan atau apa? Masih datang ke dukun-dukun. Sebagian di antara mereka datang ke dukun-dukun. Ini enggak boleh ya. Datang ke dukun ke orang pintar, ya kalau bahasa Malaysianya apa, datang ke bomoh ya, haram hukumnya. Kita sekedar datang saja kepada mereka, ini sholat tidak diterima ya 40 malam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan ya falam tuqbal sholatuhu arba'ina lailan." Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada tukang ramal, dan yang semisalnya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, ketika dia membenarkan, ya dia telah kufur kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man ataka hinan fasoddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Baik, berarti apa? Ide mereka bahwa Nabi ini adalah dukun, gak masuk. Ya, gak bisa, karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada ciri-ciri dukun pada beliau. Kemudian sebagian di antara mereka memberikan ide. Ya, bagaimana kalau ya Muhammad ini kita sebut sebagai seorang penyair. Ya, kita sebut sebagai penyair. Maka Al-Walid ini pembesar Arab ya. Ya, pembesar Arab tentunya mereka adalah orang-orang yang paling menguasai tradisi. Ya enggak? Ya macam di kampung kita misalnya kampung kita di Melayu. Para pemuka-pemuka kampung dia harus bisa berpantun ya. Dia harus bisa menyampaikan kalimat-kalimat bait-bait syair ya. Nah, sama dengan apa? Orang-orang Arab yang namanya pemuka-pemuka qabilah ya, mereka harus bisa seperti itu, menguasai bait syair. Maka kata Al-Walid Ibn Mughirah, saya ini orang yang paling paham tentang apa? Tentang syair. Dia ini bukan penyair. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukanlah bait-bait syair. Bait-bait syair bukan sama sekali katanya. Ya. Sehingga ide ini pun tertolak ya. Nabi itu bukan dukun, bukan juga penyair. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqaulu rasulin kalim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Ya. "Wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dia sama sekali bukan ucapannya penyair. Qalilan ma tu'minun. Amat sedikit di antara kalian yang beriman. Wa la biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Dan demikian juga, dia bukanlah ucapan para dukun. Bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikit ya, kalian mengambil pelajaran darinya. Lantas apa Al-Quran kalau bukan mantra-mantra yang diucapkan ya oleh seorang dukun? Demikian juga bukan ya bait-bait syair. Tanzilum min Rabbil Alamin. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Inilah Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran. Ya, jadi tertolak ide mereka yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya ini adalah apa, sebagai seorang dukun dan juga sebagai seorang penyair. Kemudian muncul lagi ya, namanya dialog ya, namanya musyawarah, semuanya apa, mengeluarkan ide. Sebagian mereka mengatakan ya, kita katakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang majnun, seorang yang gila, kata mereka. Ya, kita katakan bahwa Muhammad ini adalah orang yang gila. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah ya, Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, tidak, demi Allah ya, dia ini bukan orang gila. Ya, jangan kadang-kadang kalian, kita tahu orang gila itu seperti apa. Ya. Muhammad ini enggak gila, enggak juga kerasukan ya. Akan jadi zaman dulu juga penyebab gila itu adalah kerasukan jin. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada pada diri beliau sama sekali apa? Ciri-ciri orang gila. Ya. Tidak ada sama sekali ciri-ciri orang-orang yang gila. Ya. Maka tertolak ide ini ya. Maka tertolak ide ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ada orang yang datang ke kota Mekkah dan dia adalah seorang dokter, ya seorang ahli kedokteran. Saya lupa namanya siapa. Salah seorang sahabat yang ketika mendengar selentingan bahwa orang yang ngaku nabi ini adalah orang yang gila, maka dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang, saya ini dokter, coba saya obati. Dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam normal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian terkejutlah orang yang mengaku dokter, enggak mungkin ucapan ini ucapan yang sangat indah katanya. Khutbatul hajah ya. Alhamdulillah sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya ya, kita meminta pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kali ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya kata sang dokter, ya gak mungkin ini orang gila. Ya gak mungkin ini adalah kegilaan. Kemudian kembali ke rembukan atau ke permusyawaratan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah dan para pembesar Quraisy. Sebagian di antara mereka mengatakan, ya coba kita ucapkan saja ya, kita kabarkan kepada mereka bahwa Muhammad ini tukang sihir. Ya. Maka kemudian kata Al-Walid, "Nah, Muhammad ini bukan tukang sihir. Kita ini sudah ngelihat tukang sihir itu seperti apa. Ya. Jenis-jenis sihirnya seperti apa? Muhammad ini enggak pernah meniup-niup buhul-buhul." Ya, nafasatil uqad ya dalam surat Al-Falaq disebutkan bahwa ciri tukang sihir itu dia suka menyembur. Dia suka menyembur. Jadi bikin buhul-buhul, ikatan-ikatan, kemudian dia tiup dengan mencampur sedikit ludahnya. Nah, seperti itu. Muhammad enggak pernah seperti itu, ya. Enggak pernah buat buhul-buhul seperti layaknya tukang sihir. Ya. Kehabisan ide sudah mereka ya. Beliau tidak seperti orang yang gila dan beliau juga bukan tukang sihir. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Kadzalika ma ataalladziina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Ya, apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan sebagai orang yang gila atau tukang sihir, ini pada hakikatnya juga terjadi pada nabi-nabi atau pada rasul-rasul sebelum beliau. Katalah kadzalika ma ataalladziina min qablihim min rasul, ya demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka illa qalu sahirun aw majnun, kecuali dikatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila ya. Nah, ini juga diucapkan oleh kaum musyrikin kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi bagaimana disebutkan oleh Al-Walid bin Mughirah, ya Nabi alaihi salatu wasalam jelas bahwa beliau itu orang normal, ya bukan orang gila dan juga bukan tukang sihir. Baik. Maka Al-Walid bin Mughirah, ya aduh mentok ini ya, bagaimana ini ya? Ya sudah ide-ide yang dicetuskan ini enggak ada yang cocok. Terus menerus dia berpikir bagaimana caranya untuk menjatuhkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah, dikenal memiliki akhlak yang baik. Dari sisi mana mereka ingin menjatuhkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti kita sebutkan bagaimana caranya. Ya, hanya saja Al-Walid Ibn Mughirah yang terus menerus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang menjauhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kerasnya usaha dia, ya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Muddatsir ya, yang dibaca kita baca ya di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Walid ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-18. Ya, kita sering baca ini ayat di bagian-bagian akhir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Ya, sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan. Ya, artinya mencoba untuk mencari sebuah ide. Dia berpikir, ya, untuk kemudian dia tetapkan menjadi suatu keputusan. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, bagaimana dia bisa menetapkan. Thumma qutila kaifa qadar. Allah ulang kembali. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia bisa menetapkan. Thumma nadhar. Kemudian dia berpikir, dia memikirkan. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Ya, enggak bisa ini, ya. Kita memikirkan lakop-lakop atau julukan-julukan yang buruk kepada Muhammad, enggak ketemu-ketemu. Dia akhirnya apa? Bermuka masam. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Lalu dia mengatakan bahwa Al-Qur'an ini ya tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah lain, ini merupakan melainkan hanya ucapan manusia. Ya. Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, dia berusaha untuk apa? Menemukan suatu ide yang dia pakai untuk bagaimana melakop Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memberikan julukan yang jelek ya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, lantas bagaimana apa yang dicetuskan kepada mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya tetap menjalankan dakwahnya ketika datang musim haji. Beliau alaihi salatu wasallam ya berdakwah kepada manusia. Adapun orang-orang Quraisy, mereka berjaga di jalan-jalan masuk menuju kota Makkah. Ya, mereka memperingatkan manusia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan apa yang mereka mampu, ya itu tadi, karena tidak bisa mewujudkan suatu kata sepakat, ya sudah, mereka mengatakan jangan dekati Muhammad karena dia gila, jangan dekati Muhammad karena dia penyair, jangan dekati karena dia adalah tukang sihir, nanti engkau akan tersihir. Ya, adapun Abu Lahab, ya, dia memiliki ide sendiri. Ya, dia mengatakan setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia mengatakan ya, kepada manusia la tuti'u fa innahu sabiq kadzab. Ya, jangan kalian taati dia karena dia adalah seorang sabiq. Sabiq itu artinya orang yang menyelisih agama leluhur. Kadzab dan juga pendusta. Nah, ini juga ide ya yang yang cukup baik mungkin ya untuk menjauhi manusia dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Mengatakan bahwa orang ini telah menyelisihi ya ajaran leluhur. Sepertinya akrab ya di telinga kita ya. Ya, mereka ini anti tradisi, anti kebudayaan bangsa, anti. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya mengcopy paste dari Abu Lahab. Mengatakan ketika kita misalnya berusaha untuk mengamalkan Islam yang benar, mereka katakan apa? Orang-orang ini tidak menghormati tradisi. Ya, tradisi dari leluhur mereka. Demikian juga yang dilakopkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya. Mereka ini telah menyelisihi agama leluhurnya. Hati-hati ya. Karena memang di mata-mata manusia para leluhur ya, para leluhur, orang tua ini memiliki kedudukan. Ya. Kebanyakan kita ya di manapun saya kira ini suatu hal yang universal. Bahwa kita itu menghormati orang-orang sebelum kita, para leluhur kita. Ya, sehingga orang yang menyelisih para leluhur atau merendahkan para leluhur ini akan tercela di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya kita ketika ada yang nggak melakukan tradisi, kenapa kamu ini kan sudah tradisi orang tua kita selama puluhan tahun, kenapa kok nggak dilaksanakan? Kenapa kita tinggalkan? Ya, seperti itu kan? Nah, demikian juga mereka mengatakan bahwa Nabi Alaihissalam meninggalkan ajaran leluhurnya. Maka hati-hati, betapa banyak orang terjauhkan dari hidayah karena ya berpegang teguh dengan ajaran leluhur. Ya, karena itu tadi, dia termasukkan syubhat bahwa yang namanya leluhur ini adalah baik, sehingga harus kita jaga, ya, kelestarian ajarannya harus kita jaga tradisinya sehingga dia tidak mau untuk kembali kepada Islam yang benar. Kita ambil contoh kasusnya Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu dia tahu kebenaran yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah SAW, makanya beliau membela. Dia tahu kebenaran tersebut. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia tetap tidak mau ya untuk masuk Islam, tidak mau kembali ke, tidak mau kemudian memeluk agama keponakannya? Jawabannya karena ada orang-orang yang membisikkan kepada Abu Thalib di akhir hayatnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib sehingga engkau meninggalkannya, sehingga engkau berpaling kepada ajarannya Muhammad, sehingga engkau ya meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhurmu? Ya, apakah kamu benci kepada agama bapakmu? Ya, fa'aba an yaqulu la ilaha illallah, maka dia pun an yaqula la ilaha illallah, maka dia pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bagaimana caranya mereka menghalangi Rasul sallallahu menghalangi Abu Thalib? Ya, dengan mengingatkan pada tradisi. Ya, makanya kita harus banyak-banyak menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita itu benar. Kita tidak mungkiri ada ajaran-ajaran yang baik yang mereka ajarkan. Seperti birrul walidain, menghormati orang yang lebih tua, ya berbakti kepada orang tua, sopan santun. Ya. Ini kita tidak mungkiri, tapi di sana ada tradisi-tradisi yang melanggar syariat. Maka apa yang baik kita ambil, apa yang jelek kita ingatkan manusia. Ya, kita ingatkan bahwa tidak seluruh apa yang dilakukan oleh leluhur kita adalah perkara yang baik. Mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Ya, mudah-mudahan mereka dapat uzur karenanya. Ya, mungkin belum ada dakwah yang sampai kepada mereka. Tidak seperti zaman kita sekarang, dakwah tersebar luas. Macam sekarang kita bikin pengajian, kajiannya di Yogyakarta didengarkan oleh ya saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat. Ya, nah, siapa kita tekankan kepada masyarakat, tidak semua apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu adalah kebaikan. Baik. Ini usaha kaum musyrikin ya memberikan julukan-julukan yang jelek kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sekarang kita masuk masih satu pembahasan tapi lebih kepada metodologi apa yang mereka gunakan untuk menghadapi dakwah, ya. Yang pertama, ini kita nukilkan semuanya, antum bisa baca dengan lebih detail dalam kitab Rahikul Maktum, ya. Di antara usaha-usaha mereka seperti apa yang telah kita jelaskan tadi, ya, mereka menghina Rasul alaihi salatu wasalam, ya, dengan apa? Dengan julukan-julukan tadi, orang gila, tukang sihir dan pendusta. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian di antara usaha yang mereka lakukan juga, ya. Yang mereka lakukan juga adalah menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam, ya. Mereka menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam. Mereka katakan, oh itu yang diceritakan oleh Muhammad itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, asatirul awwalin. Ya, kalau dongeng kan nggak perlu percaya nggak kita, nggak perlu ya, nggak perlu percaya. Jadi kalian nggak perlu percaya dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Ya, Al-Qur'an itu asatirul awwalin. Ya, asatirul awwalin. Jadi enggak usah kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalin. Ya, iktatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Ya, mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Diminta untuk dituliskan dan dibacakan dongengan tersebut kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi mereka mengatakan bahwa apa? Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng ya, tentang umat-umat terdahulu. Jadi gak perlu kita percaya, gak perlu kita ikuti. Hanya dongeng saja. Ya. Kemudian mereka juga menebarkan syubhat. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia. Ada orang yang mengajarkan ya Al-Quran itu kepada Muhammad. Nah ini sudah kita singgung ya dalam permasalahan ummi. Dan tuduhan ini pada hakikatnya ikhwani barakallahu fikum adalah tuduhan yang sampai sekarang masih didengungkan oleh musuh-musuh Islam. Bahwa Al-Quran itu adalah produk pikirannya manusia. Ya, produk pikirannya manusia. Di mereka katakan bahkan yang kita sayangkan sebagian dari tokoh-tokoh Islam juga menganggap benar hal ini. Bahwa Nabi SAW itu mensintesa. Seperti yang kita sebutkan ya, ada pidato dari salah seorang pemimpin negara Islam ya, ketika dia diundang di sebuah kampus, dia katakan bahwa Muhammad itu diperintahkan untuk membaca. Nah, kata dia kan, ya, wahyu pertama itu turun tentang perintah untuk membaca. Maka Muhammad membaca, dia membaca ketika itu ada dua kebudayaan besar. Ya, saya dengar sendiri bagaimana dia khutbah ya, bagaimana dia ceramah itu ya. Dibilang ada kekuatan besar Romawi dan Persia. Maka Muhammad diperintahkan untuk membaca. Dia pun membaca filsafat-filsafat Romawi, filsafat-filsafat Persia, sehingga lahirlah Islam sebagai ya agama yang dipenuhi dengan suatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang keliru. Justru Anda membenarkan tuduhan orang-orang Orientalis, ya tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi itu mensintesa agama Islam, membuat sendiri agama Islam. Nah, ya, jadi hati-hati, jangan malah jadi bumerang, ingin membela Islam, mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun malah ya menjatuhkan ajaran Islam itu sendiri. Ya, maka mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah apa yang diajarkan oleh manusia kepadanya. Ya, walaqad na'lamu annahum yaqulun ya innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui bahwa mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Ya. Bahwa yang mengajarkan kepada Muhammad itu adalah manusia. Ya, yang sesungguhnya Al-Qur'an ya itu diajarkan oleh seorang manusia. Ya, jadi yang mengajarkan Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah manusia. Ya, sebagian mereka mengatakan Nabi belajar kepada Waraqah bin Naufal. Kadang mereka mengatakan bahwa yang mengajarkan Nabi itu adalah Bahira, ya, rahib yang beliau temui ketika di negeri Syam. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Wa hadza lisanun arabiyyin lisanun arabiyyun mubin. Ya. Maka sesungguhnya ya bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad itu belajar kepadanya adalah bahasa ajam, ajami, bahasa non Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Adapun Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang demikian jelas. Sudah berbeda bahasanya. Dan ingat ya, konsep ummi pada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa membaca. Jangankan tulisan-tulisan Ibraniyah, tulisan-tulisan Suryaniyah, tulisan Arabiyah saja beliau tidak bisa baca. Tidak bisa membacanya. Ya. Sehingga tidak lain yang beliau sampaikan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ini terus kita ulang ya. Karena antum nanti ya akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa Islam ini disintesis dari ajaran-ajaran agama terdahulu. Muhammad itu mensintesa ajaran Islam dari kitab-kitab suci umat-umat terdahulu. Ya, ingat kita katakan bahwa ya beliau tidak bisa membaca. Jangankan tulisan Ibrani, tulisan Arab saja tidak bisa beliau baca. Ya. Nah, ini bagaimana mereka men-setting agar orang-orang menjauh dari Rasulullah SAW. Mereka katakan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah buah pikir beliau. Ini buatan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya melainkan apa? Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, kemudian di antara kerancuan yang mereka sebarluaskan juga ya tentang ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, yang mereka mengatakan kalau Muhammad ini benar nabi ya kenapa dia ya bertindak seperti layaknya manusia biasa. Ya, dia makan, bahkan ya berjalan di tengah-tengah pasar, berjalan di tengah-tengah pasar. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan ucapan mereka ini, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, kenapa kok ini ngaku-ngaku rasul padahal dia makan makanan seperti kita dan dia pun berjalan di pasar-pasar. Ya, berjalan di pasar-pasar. Ya. Lah rasulnya manusia dari kalangan manusia. Ya, wajar kalau dia bertindak seperti manusia biasa, berbeda kalau ya dia ada malaikat misalnya. Ya, kalau yang diutus itu adalah malaikat kepada manusia, oh mungkin kabur semua malaikat ya. Manusia ya. Ya, makanya diutus dari kalangan sama-sama rasulnya dari kalangan manusia agar mereka bisa mudah menerima dakwah. Dan pada akhirnya beliau adalah apa? Manusia biasa, hanya saja perbedaannya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau makan, ya beliau juga membeli kebutuhan beliau di pasar-pasar. Ya. Ini juga menunjukkan ya bahwa bukan aib ya seorang dai ilallah ya berada di pasar. Ya. Entah itu dia berdagang atau dia membeli kebutuhannya ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh apa sih fulan itu ustaz tapi kok sering ke pasar misalnya. Nah bisa aja apa? Yamsi fil aswaq, berjalan di pasar. Ya, mau ada keperluan. Ya, kalau memang dia kerjanya nongkrong di pasar, ya menghabiskan waktu, ah mungkin ini sebuah celaan. Tapi kalau misalnya dia membeli sesuatu ya, yang dia butuhkan, maka tidak jadi masalah sama sekali. Ini menunjukkan yang mereka lakukan ya untuk menjauhi manusia dari dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka mencoba menggambarkan bahwa ya Nabi itu apa seharusnya tidak makan makanan ya, dia orang yang luar biasa, punya mukjizat yang berbeda dengan apa dengan manusia lainnya. Baik. Kemudian apalagi usaha mereka agar manusia tidak mendengarkan Al-Qur'an ya. Disebutkan bahwa ada seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadr bin Harith. Ya, dia pergi ke Hiroh. Ya, disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala bahwa siapa An-Nadr bin Al-Harith ini pergi ke Hiroh. Hiroh itu daerah Irak ya. Kalau dulu dia masih berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, ngapain dia ke sana? Ngapain dia ke Hiroh? Ini luar biasa ya, bagaimana usahanya mereka untuk menjauhi manusia dari dakwah, sampai dia pergi ke Hiroh, ke Irak. Kemudian di sana dia belajar, mempelajari kisah-kisah, ya, epos-epos kepahlawanan Raja Persia. Ya, cerita-cerita tentang Rustam dan Esfandiar, yakni tentang panglima-panglima perangnya, Persia, bagaimana perang-perang yang mereka lakukan, ya ini kan seru ya, seru. Ya, kita juga senang kalau dengar apa sejarah peperangan-peperangan ya. Maka dia pelajari cerita-cerita ini, ya kemudian ketika melihat Rasulullah SAW berdakwah kepada manusia sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ya dia berbicara kepada manusia demi Allah. Kata dia, ucapan Muhammad ini tidaklah lebih baik dari ucapanku ini. Coba dengar ini, apa yang aku kisahkan. Nah, kemudian dia pun bercerita tentang kisahnya Rustam dan Esfandiar tadi. Ya, raja-raja Persia. Baik, ya. Jadi ini usahanya mereka mengalihkan manusia dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi berdakwah, mereka mengundang manusia untuk mendengarkan kisah-kisah raja-raja Persia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa An-Nadr ini juga membeli. Jadi selain dia mempelajari kisah-kisahnya bangsa Persia untuk dikisahkan kepada manusia mengalihkan perhatian mereka dari dakwah Rasulullah SAW, dia juga menyewa atau membeli budak-budak wanita. Ya, dia membeli budak wanita. Setiap kali ada orang yang tertarik kepada Islam, dia perintahkan budak wanitanya tersebut untuk melayani orang tadi, memberi makan, minum, dan bernyanyi. Ya, jadi nyanyian itu akan itu senjata sebenarnya, senjata dari setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Nah, sampai sekarang bagaimana mereka membuat kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran? Mereka sibukkan dengan lagu-lagu. Ya enggak? Mereka sibukkan dengan lagu-lagu. Mereka sibukkan dengan nyanyian-nyanyian. Sehingga kaum muslimin, kalau misalnya hatinya sudah tertambat, terikat dengan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian tersebut, dia enggak punya kecintaan sama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan nyanyian ini kemaksiatan, gak bisa berkumpul dia. Jadi ini strategi, makanya penting belajar sejarah ya. Jadi yang namanya musik-musik itu, ya, itu untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Termasuk musik religi. Ya, musik religi kita anggap baik ya. Padahal itu menjauhkan orang dari Islam. Ya, menjauhkan orang dari Al-Quran. Akhirnya sibuk bagaimana nyanyi. Ya, seperti kemarin itu sempat viral lagu Aisyah, istri Rasulullah. Ya, sebagian orang menganggap, oh ini baik, gak apa-apa, biar kita mengenal Aisyah. Apa yang dikenal dari lagu itu? Ya, yang dikenal pipinya kemerahan, yang dikenal dia apa namanya lari-lari sama Rasulullah. Bukan bagaimana sifat malunya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana karakter wanita salihah yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sehingga sesungguhnya nyanyian-nyanyian semacam ini, mau itu dikemas dalam format apapun, pada hakikatnya menjauhkan ya manusia dari Al-Quran, ya menjauhkan manusia dari Al-Quran. Sehingga inilah strategi yang diambil oleh kaum musyrikin di masa lampau dan juga ya sampai di masa kita sekarang, ya mereka masih menggunakannya sebagai strategi untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayat ini turun kepada another Ibn Harith, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ya lahwal hadith, perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, dalam tafsirnya itu bisa lihat itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana tafsirnya para ulama terhadap makna lahwal hadis. Ya, makna lahwal hadis para ulama menyebutkan bahwa dia adalah nyanyian. Ya, dia adalah nyanyian. Makna lahwal hadis adalah nyanyian. Ya. Untuk apa mereka bernyanyi? Liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengetahuan. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan agama Allah ya sebagai olok-olokan. Masya Allah ya. Ya shadaqallah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan benar ya. Sampai di masa kita sekarang. Ya mereka menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Maka bagi mereka ini ya azab yang sangat menghinakan. Ya. Jadi yang menggunakan musik-musik dengan alasan mendekatkan diri seseorang kepada Allah, pada hakikatnya ini adalah tipu daya syaitan. Justru musik-musik itu akan menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Kemudian apa faedah yang bisa kita dapatkan dari sini, ya? Nah, kita lihat di sini bahwa demikian besarnya makar orang-orang kafir untuk memadamkan syiar agama Allah. Ya, mereka selalu berpikir bagaimana agar agama Allah ini padam cahayanya. Bagaimana agar kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita ya, kalau misalnya orang-orang kafir mereka berpikir keras bagaimana caranya memadamkan cahaya Allah, seharusnya orang-orang Islam berpikir sebaliknya, bagaimana caranya agar Islam ini semakin tersebar. Bagaimana agar ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin ya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin? Ya, sibuk dia memikirkan bagaimana agar dakwah ini bisa diterima, bagaimana apa yang kita harus ajarkan kepada umat. Dia persiapkan diri untuk apa? Menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa makar orang kafir ini tidak akan berhasil. Ya, selama kaum muslimin, ya mereka berpegang teguh dengan apa? Dengan ajaran Islam, dengan ajaran Rasulullah SAW, maka apa yang mereka sampaikan itu atau apa yang mereka upayakan ini tidak akan berhasil biiznillah. Kemudian yang ketiga, penting bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk selalu istiqomah di atas agama. Ya, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah. Ya, mendengarkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ya musuh-musuh Islam. Ya, penting bagi dia untuk selalu berusaha menjaga agamanya. Baik, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam fase selanjutnya atau apa tindakan kaum musyrikin ya, di antara mereka kemudian mulai melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin yang tetap berpegang teguh dengan keimanan mereka. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ya, bahkan mereka juga sudah mulai mengganggu, ya, menimbulkan gangguan fisik pada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.